Bismillahirrahmanirrahim. Nah, qala rahimahullah al-muallif al-Baiquni rahmatullah alayhi wa marra kullu qarinin an akhi mudabbajan fa'rifu haqqan wa antakhi. Nah, ini tentang periwayatan hadis oleh setiap apa yang diriwayatkan oleh setiap qarin. Nah, ya akan dijelaskan nanti. Yang seangkatan dengan dia kalau mungkin secara akademis seangkatan itu. Nah, nanti akan dijelaskan. Seusia, satu perguruan, satu syekh. Nah, masing-masing meriwayatkan dari rekan seangkatannya. Maka itu disebut mudabbaj fa'arifu haqqun wa antakhi. Nah, طيب هذا هو القسم السابع عشر من يقرأ قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا هو القسم السابع والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم هو المنبج طيب yang ke-27 dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam manzumah ini yaitu al-mudabbaj. Wa arrafahu biqawlihi wa ma rawa ila akhirih. Baik, yani al-biquni memberi takrif definisi dengan ucapannya ma rawa kullu qarinin an akhi. Itu definisinya. Baik. Wal qarinu huwa al-musahibu liman rawa anhu al-muwafiqu lahu fi sanan aw fil akhri an syekh fa idza qila fulanun qarinun li fulanin ay musyarikun lahu imma fi sinni aw fil akhri an syekh alladhi rawiya anhu mislu ay yakuna quduruhuma fi syekhi mutaqariban masalan fi sanatin wahidatin wa ma asbah dhalik. Baik. Qarin kata syekh wal musahibu liman ra'anhu al musahib liman ra'anhu yang satu rekan dengan orang yang diriwayatkan darinya. Musahib lahu. Nah, yakni satu rekan dengannya bersama. Naam. Al-muwafiq lahu fi. Di sini tertulis fi sanan. Naam. Sanan itu ya jalan ya, maknanya jalan. Baik, yakni jalan perjalanan setelahnya disebutkan fisin tadi. Nah, setelahnya disebutkan fisin yaitu sama dalam hal umur. Nah, tapi tertulis di sini yang sekarang fisanan. As-sanan ya maknanya jalan. Metode. Atau as-sunan. As-sunan arah jalan. Nah. Atau fil akhdi an syekh, atau dalam hal pengambilan dari syekh. Baik. Jadi maksudnya apa? Rekan seperguruan, nah, teman seperguruan, seangkatan dalam dalam jalannya mencari ilmu, dalam jalannya mencari hadis, usia sama, syekhnya sama, ah gitu. Itu makna al-musahibu liman ra'an wal muwafiqu lahu fi sanad as-sunan aw fil akhd an syekh. Na'am. Fa idza qila fulan qarinun fulan, jika dikatakan fulan qarinnya fulan, rekannya fulan, seangkatannya fulan, ya, ai musyarikun lahu, itu musahibun lahu, tadi itu musyarikun lahu, yakni keduanya bersama-sama, inna fissin, ya, sama dalam hal usia, aw fil akhdi an syekh, atau dalam hal mengambil hadis dari syekh, seperguruan gitu, satu guru, alladhi rawaya anhu, ya, syekh yang dia keduanya meriwayatkan darinya, jadi meriwayatkan dari, mengambil dan meriwayatkan dari satu guru yang sama. Nah, mithlu an yakuna huduruhuma lisyekhi mutaqariban, misalan, ya, contohnya kehadirannya, ya, berguru belajar dari seorang syekh itu berdekatan, misalkan waktunya di sanatun wahidah, di tahun yang sama, sama sudah balik dan yang semisal dengan itu. Sama fal akran jama' qarin. Naam. Fal akranu idza ruwa ahaduhum anil akhari fa inna dhalika yusamma indal muhadithin رواية الأقران، ولهذا تجد في كتب الرجال أنهم يقولون وروايته عن فلان من رواية الأقران، أي أنه اشترك معه في السن أو في الأخذ عن الشيخ، فإن روى كل منهما عن الآخر فهو منبج. طيب. Jadi fal akran idza ra'a ahadu an al-akhir. Orang-orang yang seangkatan, seperguruan, ya. Baik. Apabila satu dari mereka artinya satu sama lainnya. Nah, ra'a ahaduhum an al-akhir. Apabila satu sama lainnya saling meriwayatkan timbal balik, gitu. Fa inna dhalika yusamma 'indal muhaddithina riwayat al-akran, maka itu dinamakan di sisi muhaddithin riwayat al-akran. Baik. Baik, jika salah satu, perhatikan, idza ra'a ahaduhum anil akhar, ini pembahasan syekh sekarang, masih salah satu dari mereka meriwayatkan dari yang lain. Tamam? Ini belum masuk syekh menjelaskan di sini, rupanya belum masuk menjelaskan ke mudabbatnya, tapi syekh sekarang justru menjelaskan tentang riwayat al-akran. Nah, ulangi. Jadi ini belum timbal balik ini, belum. Rawa ahaduhum anil akhar. Ada salah satu dari mereka meriwayatkan dari rekan, ya, teman belajarnya, rekan belajarnya. seperguruan dengannya, seangkatan dengannya. Nah, tapi belum timbal balik enggak? Salah satunya saja mereka dari yang lain. Maka ini dinamakan apa? Riwayat al-Akram. Riwayat al-Akram. Ini belum menjelaskan mudah baca. Paham? Karena nanti di sini kesimpulannya Syekh Bisara menjelaskan dua istilah, yaitu riwayat al-Akram dan mudah baca. Ini masih riwayat al-Akram. Baik, oleh karena ini Anda mendapati dalam kitab-kitab Rijal, ya, kitab-kitab biografi rawi-rawi, bahwa mereka mengatakan riwayatuhu an fulan dan riwayatul akram. Nah, riwayat dia dari fulan min riwayatul akram termasuk dalam kategori riwayat al-akram. Artinya dia meriwayatkan dari teman belajarnya sendiri. Nah, ini ada uniknya ya. Iya kan? Meriwayatkan dari teman belajar. Nah, dari teman sekelas, dari teman seangka atau seperguruan gitu. Nah, ai annahu ishtaraka lahu fi sin aw fi al-akhdh an asy-syekh, yaitu sama dalam hal usia. Jadi dia usianya sama tapi meriwayatkan darinya, atau sama dalam hal mengambil hadis dari syekh. Nah, setingkat, nah, setingkat tapi meriwayatkan darinya. Nah, seangkatan yang belajar. Fa in rawa kullun minhuma 'anil akhari, ah ini sekarang. Yang kedua, apabila masing-masing dari keduanya timbal balik meriwayatkan dari yang lain, fulan dari Allan, Allan dari fulan, Allan dari Allan dari fulan, maka disebut mudabbaj. Ah inilah yang disebutkan oleh Al-Baquni, rawa kullu qarinin an akhi. Kullu qarin an akhi. Jadi timbal balik. Dua belah pihak ini masing-masing meriwayatkan dari yang lainnya, maka mudabbaj. Kalau satu saja satu arah, berarti riwayat al-akran. Jika dua arah timbal balik, yang ini meriwayatkan dari yang itu juga meriwayatkan dari ini, berarti mudabbaj. Rawa kullu fariqin an akhi. Saman. Fa masalan أنا رويت عن قريني حديثا إنما الأعمال بالنيات وهو روى عني حديثا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فهذا يكون مدبجا. Contoh, jika saya misalkan ya meriwayatkan dari qarin saya hadis إنما الأعمال بالنيات, dan dia meriwayatkan dari saya, qarin saya meriwayatkan dari saya, sebaliknya dia juga meriwayatkan dari saya hadis layak baru Allah salat ahli tidak hadits tawaddu, atau tidak akan menerima salat dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu, fahad yakunu mudabbajan, maka ini termasuk kategori mudabbaj karena riwayat timbal balik. Nah, au yarwi anni nafsal hadis alladhi rawaituhu ana wa akunu ana qad rawaituhu anhu min tariqin wa huwa rawahu anni min turqin akhara. Fahada yusamma aidan mudabbajan. Tayyib. Atau dia, rekan saya itu, meriwayatkan dari saya nafsal hadith. Hadith itu sendiri. Hadith yang sama. Alladhi rawaituhu ana. Yang saya riwayatkan. Ya. Hadith itu juga yang dia riwayatkan. Yaitu, saya wa akunu ana qad rawaituhu anhu min tariqin, saya meriwayatkannya dari dia melalui jalan riwayat ya tertentu, dari satu jalan riwayat, yakni saya meriwayatkannya dari dia melalui jalan riwayat, wa huwa rawahu anni min turuqin akhra, begitu tertulis, dan dia meriwayatkan meriwayatkannya dariku dari jalan-jalan yang lain, begitu, atau mungkin maksudnya semin tariqin akhar, dari jalan yang lain. Nah, baik, kalau turuk jamak tariq, ini kan maksudnya ukhar, harusnya ya jamak juga ukhar, tapi sini akhar sepertinya maksudnya semin tariqin akhar, dan sebaliknya dia meriwayatkannya dari saya dari jalan yang lain. Naam. Fa hadha yusamma aidan mudabbajan. Ini juga disebut mudabbaj. Jadi satu hadis yang sama diriwayatkan, tetapi ya, yang satunya meriwayatkan dari rekannya dari satu jalan. Rekannya meriwayatkan dari dia dari jalan yang lain yang berbeda, begitu maksudnya. Naam. Wa ma wajhu kaunihi mudabbajan? Wa ma wajhu kaunihi mudabbajan? Qalu innahu ma'khudun min jibajatil wajhi ay janibul wajhi li'anna kulla qarinin ay janibil wajhi li'anna kulla qarinin yaltafitu ila sahibihi liyuhadithahu fayaltafitu ilayhi sahibuhu liyuhadithahu fayakunu qadaqabalahu bidibajati wajhihi wa bitabi'i fa inna hadha al-istiqaqa istilahiyun wa illa lakunna inna kulla hadithin bayna ithnaini yattajibu fihi ahaduhuma ila al-akhari fa innahu yusamma mudabbajan lakin ulama'ul mustalahi khassuhu wala musyahata fil istilahi wala musyahata fil istilahi. Tayyib, wa ma wajhu qawli mudabbajan, apa sisi ya, apa sisinya ya dianggap mudabbaj, sisi tinjauannya dianggap mudabbaj dari sisi mana gitu. Mereka mengatakan bahwa itu dipetik dari kata dibajat al-wajh, min dibajatil wajhi ay janibil wajhi, dari samping wajah, janib al-wajh, samping wajah. Nah, samping wajah ada berapa? Dua ya, samping kanan, samping kiri. Ya, ini. Nah, li'anna kulla qarinin yaltafitu ila sahibihi, karena masing-masing dari qarin, dari rekan belajar itu, yaltafitu ila sahibi, dia menoleh, ya, dia menoleh kepada kawannya, liyuhadithahu, agar meriwayatkan hadis kepadanya, fayaltafitu ilaihi sahibuhu liyuhadithahu, maka sebaliknya ya, kawannya juga menoleh kepadanya agar meriwayatkan hadis kepadanya, jadi sama-sama. Tamam. Fayakunu qad qabalahu bidibajati wajhi. Nah, maka dia telah berhadapan dengan rekannya itu dengan samping wajahnya. Obittabi'i fa inna hadzal istiqaqa istilahiyyun. Naam. Ya, ini tentu saja istiqaq ini, yakni istiqaq, pemetikan makna ini adalah istilah. Istilahi. Sifatnya apa? Sifatnya adalah pengambilan istilah. Pembuatan suatu istilah. Wa illa, dan jika tidak, ya, lakulna, maka kita akan mengatakan, inna kulla hadithin baina tsnain, bahwa sesungguhnya setiap hadis antara dua orang, yattajihu fihi ahaduhuma ila al-akhari, ya, pada periwayatan hadis itu, masing-masing dari keduanya menghadap kepada yang lainnya ketika meriwayatkan hadis kepadanya, fa innahu yusamma mudabbajan, maka itu dinamakan mudabbaj, karena ketika dia menyampaikan hadis, ya, dia menghadap kepadanya, ya, wajah dengan wajah, maka berarti mudabbaj. Baik, artinya meskipun bukan seangkatan, seusia, satu guru. Nah, kalau memang pemetikannya dari makna ini tadi, tibatil wajah. Ya kan? Nah, tetapi kata Syekh, lakin ulama'ul mustalahi khassuhu. Tetapi ulama'ul mustalah, ulama'ul mustalah hadis mengkhususkannya. Ya, dengan yang satu usia atau satu guru. Kalau secara makna tadi, maka siapa saja tanpa melihat usianya sama, tanpa melihat syekhnya sama, ketika menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis kepadanya kan berhadapan, dia menoleh kepadanya dan menyerahkan wajahnya berhadapan dengan dia. Berarti secara makna kan berarti juga dibajat al-wajh itu masuk, berarti kan mudabbat juga. Tapi tidak demikian, mereka memberi istilah khusus untuk mudabbat ini, diambil digunakan istilahi hanya untuk yang satu usia atau satu guru. Itu maksudnya. Wala musyahata fil istilah, dan tidak ada penyempitan dalam hal penggunaan istilah. Yani dalam hal penggunaan mustalah itu, istilah itu longgar. Nah, longgar. Nah. Nah, wa riwayatul mudabbaji. Wa riwayatul mudabbaji huwa ayyaruya kullu qarinin an qarinihi imma hadisan wahidan aw aktsara min hadisin. Nah, riwayat mudabbaj berarti apa itu? Seperti kata al-Baiquni, ma rawa kullu qarinin an akhihi, yaitu an yaruya kullu qarinin an qarinihi. Ya, masing-masing ya dari dua qarin saling meriwayatkan dari qarinnya, dari rekannya. Timbal balik, imma haditha wahida, boleh jadi satu hadith, atau akhtar min hadith, atau lebih dari satu hadith. Baik. Ikra. Walfarku bainahuma, annal mudabbaja, hadithu kullun minhuma anil akhari. Perbedaan antara keduanya, keduanya ini kembali ke apa? Ada dua tadi di atas, sudah ditekankan, riwayatul akram dan riwayat mudabbaj. Perbedaan antara riwayat al-Quran dan mudabbaj, annal mudabbaja yuhadithu kullum minhuma lil akhar. Masing-masing dari kedua rekan yang seusia atau satu guru, jadi seangkatan, ya, meriwayatkan dari yang lainnya. Bukan hanya satu pihak meriwayatkan, tapi ya timbal balik. Saling meriwayatkan satu dari yang lainnya. Baik, ini mudabbaj. Nah, ammal akranu. Amal akronu fa'ahduhuma yuhadisu anil akhari faqat biduni ay yuhadisa anhu sahibuhu. Adapun al-akron, maka salah satu dari dua yang rekan seangkatannya tadi meriwayatkan dari yang lainnya, salah satunya saja faqat, salah satunya saja meriwayatkan dari rekannya. Nah, dan rekannya tidak meriwayatkan dari dia. Jadi tidak timbal balik. Misalkan A dan B, ya, yang meriwayatkan hanya A, yang meriwayatkan dari B. B tidak meriwayatkan dari A. Dan ini akron, seangkatan. Berarti riwayatul akron. Jika A meriwayatkan dari B, B juga meriwayatkan dari A, berarti mudabbaj. Ya Allah, barakallahu fiik. Subhanallah, bihamdihi, wa sallallahu alaihi wa sallam.